Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di kitab Taharah, bab tentang tata cara bersuci, di bagian tentang tata cara wudu. Hadis yang ke-44 atau yang ke-13 di bab Taharah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli, muttafaqun alaihi. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mendahulukan anggota badan yang kanan fi tanaulihi, ketika beliau memakai sandal, wa tarajjulihi, dan ketika beliau menyisir, wa tuhurihi, ketika beliau bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam setiap kegiatan yang beliau kerjakan. Hadirin yang kami hormati, kita telah diberikan sebuah kaidah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa manusia hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu dinilai jika dia disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan pahala yang didapatkan oleh seseorang, ma nawa, itu berbanding lurus dengan apa yang dia niatkan. Kita sekarang sedang membahas tentang salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sangat yakin kebiasaan ini sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu, yaitu mendahulukan yang kanan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Alhamdulillah kita hidup di lingkungan muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim, sehingga orang tua kita mengajari kita adab-adab terkait agama Islam yang mungkin kita tidak tahu seperti apa dalilnya. Orang tua kita sudah sering mengajari kita, kalau pakai sandal, dahulukan yang kanan. Pakai baju, dahulukan tangan kanan. Pakai celana, dahulukan kaki kanan. Sehingga banyak aktivitas yang kita lakukan, kita diajarkan dahulukan yang kanan, dahulukan yang kanan. Dan aktivitas itu masih kita lestarikan, kita kerjakan sampai sekarang, meskipun kita tidak tahu dalilnya. Dan orang tua juga tidak pernah mengatakan ini sunnah, cuman mereka mengajarkan begitu saja. Maka kita ingin menggarisbawahi begini, bahwa nilai sebuah kebiasaan baik itu ada pahala dan tidak tergantung dari niat. Siapa di antara bapak ibu yang kalau makan pakai tangan kiri? Enggak ada yang angkat tangan. Berarti kita kalau makan pakai tangan kanan. Dan saya yakin kita semua kalau makan pakai tangan kanan. Bahkan orang yang kidal sekalipun nulisnya pakai kiri, dia kalau makan tetap pakai tangan kanan. Dan itu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan ini bernilai pahala? Jika diiringi dengan niat. Karena itulah perbedaan antara alim dan jahil, perbedaan antara seorang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, adalah mempengaruhi niatnya. Orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, yang tidak berilmu, bisa jadi amalnya sama, tapi niatnya beda. Masyarakat yang tidak tahu dalil, mereka makan pakai tangan kanan, pakai sandal, dahulukan yang kanan, ketika pakai baju juga dahulukan yang kanan. Ada banyak sunnah yang dia kerjakan, Namun bisa jadi dia tidak ada unsur niat, tidak ada istihdharul qalbi, tidak menghadirkan dalam batinnya kalau sejatinya dia sedang melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pahalanya tidak? Enggak ada. Sebaliknya orang yang alim, ketika dia melakukan seperti itu, muncul istihdharul qalbi. Dalam hatinya ada keinginan, saya ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah perintahkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik. Maka saya ingin meniru beliau. Sehingga kalau dia melakukan seperti ini, ada nilai pahala yang dia kerjakan. Baik. Istihdharul qalbi, nilai kekuatan niat dalam diri seseorang itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan semangat yang dia lakukan. Bapak Ibu, ketika makan mendahulukan tangan kanan, ada banyak niat yang bisa dihadirkan sehingga menambah pahala semakin besar. Pertama, kita niatkan ini dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul biyaminik, hadis riwayat Bukhari, makanlah dengan tangan kanan. Yang kedua, kita niatkan ini dalam rangka mengamalkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan. Yang ketiga, kita niatkan ini dalam rangka untuk mengamalkan perintah Allah, menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Yang keempat, kita niatkan untuk mengamalkan hadis dari Irbad Ibn Sariyah. Nabi SAW merintahkan, ittabi'u sunnati, ikutilah sunnahku, alaikum bisunnati. Dan bagian dari sunnah Nabi SAW, makan dengan pakai tangan kanan. Bisa kita iringi dengan dalil-dalil yang lain, kalau kita punya banyak dalil. Dan ketika itu kita niatkan bersamaan, maka akan semakin menambah pahala yang kita kerjakan. Karena setiap mengamalkan dalil itu ada pahalanya. Setiap mengamalkan dalil ada pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, yaitu dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana Al-Quran adalah wahyu, sunnah Nabi SAW juga wahyu. Seperti inilah nilai pahala yang diperoleh oleh seorang alim. Maka benar seperti yang pernah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Ada amal yang mungkin bagi sebagian orang dianggap ringan, kecil, remeh, tapi dia bisa menjadi besar pahalanya disebabkan karena niat. Dan betapa banyak amal yang sebenarnya besar nilainya menjadi remeh kecil disebabkan juga karena niat. Sehingga nilai pahala itu tidak hanya diukur dari bagaimana zahirnya, bagaimana luarnya, tapi juga diukur dari batinnya. Dan semakin sempurna penataan orang terhadap batin, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Sebagian ulama pernah mengatakan, ma'alajtu nafsi mu'alajati 'ala niyyah. Tidak ada usaha yang lebih keras yang aku lakukan, melebihi usaha yang aku lakukan ketika mengkondisikan niat. Karena begitu susahnya mengendalikan batin. Dan semakin sempurna dalam mengendalikan batin, melakukan istihdharun niyyah, amalnya akan semakin besar. Nilai pahalanya akan semakin besar. Tayyib. Ada sebuah kaidah yang sampai disampaikan oleh para ulama melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Banyak di antara kita ibadah rutin itu jadi adat. Ibadah rutin jadi adat sehingga nilai pahalanya enggak besar. Karena cuman kebiasaan gitu saja. Sebaliknya ada orang yang bisa menjadikan amal yang sifatnya adat jadi ibadat. Ini seperti yang pernah disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Beliau pernah mengatakan, al-alimu yaj'alul adata ibadatan, wal-jahilu yaj'alul ibadata adatan. Orang yang berilmu menjadikan kebiasaan sebagai ibadah, adat sebagai ibadah. Makan pakai tangan kanan, masuk toilet mendahulukan tangan kanan dulu atau kiri dulu? Kaki kiri. Masuk toilet kita mendahulukan kaki kiri dulu, keluar toilet mendahulukan kaki kanan. Itu kan kebiasaan kita. Bagi seorang alim itu jadi amal ibadah, tapi bagi orang jahil gak ada nilainya karena dia gak pernah membayangkan niat. Sedangkan orang jahil menjadikan ibadah sebagai adat, karena sudah rutin seperti itu, akhirnya ya dia lakukan menurut kebiasaan dia saja. Tidak ada harapan besar untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini pelajaran yang besar, pelajaran yang penting yang bisa kita garis bawahi dari ceritanya Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam kegiatan baik beliau. Tayyib. Kemudian seperti yang kita ketahui, dari sekian kegiatan kita, kita bisa bagi menjadi dua. Ada kegiatan yang baik dan ada kegiatan yang kurang baik. Maka cara mendahulukannya berlawanan. Kalau kegiatan yang baik didahulukan yang kanan, kalau kegiatan yang kurang baik didahulukan yang kiri. Baik. Memakai sandal dahulukan yang, berarti kebalikannya, melepas sandal dahulukan yang kiri. Dan itu juga sudah disabdakan Nabi SAW. Kalau kamu melepas sandal, maka dahulukan yang kiri, liyakuna, agar bagian yang kanan itu lebih lama dalam dikasih sandal. Sebaliknya juga, sebagaimana juga ketika kita memakai baju, kita dahulukan yang kanan, maka melepas baju dahulukan yang kiri. Masuk toilet dahulukan yang kiri, keluar kanan. Pertanyaan, gosok gigi itu dahulukan gigi sebelah kanan atau gigi sebelah kiri? Ora tau mikir kaya ngono Mas. Sing penting anggere wis disikati resik, kemu metu. Padahal ini ada teorinya. Ini ada teorinya. Karena ini masuk dalam kegiatan rutin kita. Baik, sekarang pertanyaannya, gosok gigi dahulukan yang kanan atau yang kiri? Ya? Dahulukan yang kanan atau yang kiri? Ulama khilaf, ya. Ada yang jawab kanan, ada yang jawab kiri. Dan memang ulama khilaf. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, seingat saya ada artikelnya di Konsultasi Syariahnya, tapi artikel lama ini. Sebagian ulama mengatakan, ketika gosok gigi, dahulukan yang kiri. Dikiaskan dengan istinja. Istinja itu membersihkan kotoran. Gosok gigi itu membersihkan kotoran. Sehingga karena gosok gigi itu kegiatan yang bentuknya membersihkan sesuatu yang buruk, maka dia dahulukan yang kiri. Itu ada teorinya loh Pak, ya. Melakukan itu dengan niat mengamalkan sunnah, ada pahalanya. Baik, dan pendapat pertama ini adalah pendapat Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa bagian dari sunnah ketika bersiwak adalah dahulukan yang kiri. Sebaliknya, ada yang mengatakan bahwa bersiwak itu dahulukan yang kanan. Kenapa? Karena bersiwak itu mengamalkan perintah sunnah. Nabi SAW menyukai bersiwak, Allah menyukai bersiwak, dan kita juga sering diperintahkan untuk bersiwak. Karena mengamalkan sunnah berarti mengamalkan kebaikan. Maka dahulukan yang kanan. Dan pendapat kedua ini insya Allah pendapat yang lebih mendekati. Contoh yang lain. Contoh yang lain ya. Cuci tangan dahulukan yang kanan atau yang kiri? Ya? Cuci tangan ketika wudu dahulukan yang kanan atau yang kiri? Ya? Kanan atau kiri? Jawabannya bareng. Ya? Karena nggak mungkin cuma gini gantian. Anda cuci tangan itu ketika wudu dilakukan secara bersamaan karena yang satu menggosok yang lain. Sehingga kegiatan yang dia tidak bisa kecuali dilakukan secara bersamaan itu tidak ada kanan kiri. Seperti membasuh wajah. Gosok wajah itu kanan dulu atau kiri dulu, Pak? Bareng, ya. Bareng. Baik, potong kuku. Kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu atau kiri dulu? Hah? Ada yang mengatakan kanan, ada yang mengatakan kiri. Kalau kita pakai kaidah tadi, ini dalam rangka mengamalkan sunnah, kanan. Kalau pakai kaidah, ini membersihkan kotoran, kiri. Dan kata Syekh Dr. Abdullah Al-Bassam dalam syarah Umdatul Ahkam, dahulukan yang kanan. Nah sekarang kalau potong kuku, dahulukan yang kanan, mulai dari mana? Jempol dulu atau jentik dulu? Ya? Jempol atau kelingking? Mana? Satu jempol atau sama kelingking jadi dua? Yang mana, Pak? Hah? Jempol. Kalau jempol berarti tangannya gini ya, kanan dulu. Baik, yang betul kelingking dulu. Karena tangan ketika disodorkan itu diarahkan ke bawah. Maka yang paling kanan adalah kelingking. Jenengan motongi itu, jenengan motong kuku ya. Kukunya menghadap ke kita atau membelakangi kita? Begini atau begini, Pak? Hah? Baik. Kalau kita motong kuku, punggung berada di atas. Sehingga kita ngitungnya kelingking paling kanan. Loh kok yang ini kok dibahas? Ngopo kok yang ini dibahas? Duh, ini ilmu. Ulama membahasnya. Ya kalau Anda anggap ini gak penting, gak apa-apa. Tapi bagi kami ini penting. Karena ini juga masuk dalam pelajaran seputar masalah adab. Bagi orang yang tidak tahu nilai besar sunnah, mungkin semacam ini remeh. Dan ingat, ini karakternya musyrikin. Makanya orang musyrik tanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, pertanyaan sambil mengejek, yu'allimukum nabiyukum kulla syai'in hatta khira'an. Apa nabimu itu enggak ada kerjaan? Masa mengajarkan sesuatu sampai masalah bagaimana cara duduk ketika buang air besar? Al-khira'ah itu pripun carane yayak ketika buang air besar? Buang air besar itu duduk yang bagus gimana? Itu namanya al-khira'ah. Yu'allimukum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah nabimu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai bagaimana cara duduk ketika buang air? Ini pertanyaan orang musyrik, maunya menghina Salman. Kok enggak ada kerjaan sekali sih nabimu? Maunya kayak gitu. Tapi sahabat Salman dengan bangga mengatakan, "Ajal. Oh iya. Wah, nabiku mengajarkan segala sesuatu." Lah awakmu ora ndek nabi. Maka nabiku mengajarkan segala sesuatu sampai permasalahan yang mungkin kalian itu anggap sesuatu yang enggak ada nilainya, sesuatu yang remeh. Dalam masalah hal yang kecil-kecil, adab diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum." Akhrajahu al-Arba'ah wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. "Idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau kamu berwudu, maka dahulukan bagian yang kanan dulu. Terutama yang harus bergantian. Seperti mencuci tangan sampai siku, kemudian mencuci kaki, maka ini didahulukan yang kanan." Tayyib. Sebagaimana ini berlaku untuk wudu yang kita kerjakan sendiri, ini juga berlaku untuk orang yang diwudukan. Siapa orang yang diwudukan, Pak? Mayit. Maka orang yang memandikan mayit, sebelum memandikan, dahulukan yang terlebih dahulu diwudukan. terlebih dahulu diwudukan, setelah selesai wudu baru dimandikan, dan dahulukan bagian yang kanan. Dan wallahu a'lam, sunnah seperti ini sejalan dengan apa yang tadi kita sampaikan, karena toharah termasuk diantara bagian dari amal baik, sehingga didahulukan bagian yang kanan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab tentang cara mengusap kepala, di mana Nabi SAW pernah mengusap jambulnya pada waktu mengusap kepala. Dulu sudah pernah kita sampaikan apa beda mencuci dengan mengusap. Anggota wudu ada yang dicuci, ada yang diusap. Pertanyaannya, apa beda mencuci dan mengusap? Ya, kalau mencuci menggunakan jumlah air yang dalam jumlah yang banyak, sehingga mengalir mili, drewet-drewet di anggota wudu. Kalau mengusap hanya menggunakan titik-titik air yang nempel di tangan. Baik. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffain. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, lalu beliau mengusap nasiyah beliau. Beliau mengusap jambul depan beliau. Jadi ceritanya imamah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menutupi seluruh kepala. Lalu jambulnya beliau usap, jambulnya kelihatan. Wa 'alal imamati. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan ke atas sehingga mengenai seluruh imamah beliau. Wal khuffain, dan beliau juga mengusap sepatunya. Hadis riwayat Muslim. Dan zahir hadis ini beliau lakukan ketika safar. Zahir hadis yang lebih tepat dalam memahami hadis ini, ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika safar. Kita berkenalan dulu dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Siapakah sahabat Mughirah bin Syu'bah? Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi, beliau berasal dari Bani Thaqif. Beliau masuk Islam ketika tahun 5 Hijriah, pada waktu peristiwa Perang Khandaq. Datang kepada Nabi SAW sebagai seorang muhajir. Dan pertama kali perang yang beliau lakukan adalah Perang Hudaybiyah. Wa kana mimman yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi wudu'i. Dan beliau termasuk orang yang sering melayani Nabi SAW untuk mengambilkan air wudunya. Dan Mughirah bin Syu'bah ketika peristiwa Hudaybiyah, Mughirah ini orangnya gede, gagah, matanya buta sebelah. Jadi wajah-wajah rada preman gitu ya. Baik. Jadi beliau secara fisik besar gagah, tapi matanya buta sebelah. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah, ini meja di depan Rasulullah SAW. Datang utusan orang musyrik. Kemudian dilakukan kesepakatan. Utusan orang musyrik ini mau menyentuh jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mughirah di belakang beliau berdiri, membawa pedang tapi tertutup. Pedangnya ditutupi sarung. Begitu tangan orang musyrik ini mau mendekat, langsung disempar dengan pedangnya. Padahal ini penolong orang musyrik. Melakukan seperti ini, Pak, tindakan enggak sopan. Ini bisa bahaya, memicu perang. Ketika tangan orang musyrik ini mau menyentuh jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilempar pakai pedangnya. Berani mendekat lagi, gitu ya. Terus tanya dia, "Ini siapa kok berani-berani kayak gini?" Padahal ini pentolan orang musyrik. Ibnu Syu'bah. Arab apa? Ya pakai bahasa Arab bukan pakai bahasa Jawa ya. Saya putranya Syu'bah. Kamu mau ngapain? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terjaga kehormatannya dengan keberadaan sahabat-sahabat seperti ini. Ya, seperti bodyguard gitu ya. Baik. Dan ini tindakan kesombongan namun diperbolehkan dalam situasi tegang dengan orang kafir. Karena muslim boleh menampakkan kesombongan di depan orang kafir. Dan dulu para sahabat itu kalau sudah berhadapan orang-orang kafir itu sombongnya luar biasa. Kesempatan bagi mereka untuk menyombongkan diri. Ya, sampai bagi ada seorang sahabat yang dia berjalan dengan penuh kesombongan, ya, membusungkan dada dan seterusnya di hadapan pasukan-pasukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ini adalah cara jalan yang sangat dibenci oleh Allah kecuali di situasi seperti ini. Wala tamshi fil ardi maraha. Allah berfirman di surat Luqman, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan cara yang sombong, petentang-petenteng, ya, menampakkan kekuatan badannya seolah-olah dia paling gagah, paling hebat. Itu dibenci oleh Allah. Kecuali dalam situasi seperti ini, yaitu situasi tegang dengan orang kafir. Nah. Wa Abu Hurairah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu pernah menjabat sebagai gubernur kota Basra, kemudian menjabat sebagai gubernur Kufah dua kali di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan yang kedua di masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wa mata bil Kufah dan beliau meninggal di Kufah pada tahun 50 Hijriah radhiyallahu anhu arda. Kata Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW ketika berwudu, beliau mengusap jambulnya. Lalu dilanjutkan ke atas imamah. Baik. Hadis ini sudah pernah kita sampaikan bahwa cara Rasulullah SAW mengusap kepala beliau itu ada tiga. Pertama, beliau usap rambut beliau secara normal sehingga tutup kepala dilepas, lalu beliau mengusap kepala beliau dimulai dari depan ke belakang lalu balik lagi ke depan. Cara yang kedua, tutup kepala dilepas, beliau usap kepalanya tapi dimulai dari belakang ke depan, balik lagi ke belakang. Cara yang ketiga, beliau tidak melepas tutup kepala beliau, tapi beliau cuma menampakkan jambulnya. Lalu beliau usap jambul, kemudian beliau lanjutkan ke belakang, sehingga seluruh permukaan kepala tetap terusap. Nah, hadis ketiga ini yang kemudian menjadi titik perbedaan di antara para ulama. Hadisnya sahih. Pendapat pertama mengatakan hadis ini dalil boleh mengusap sebagian kepala. Dan ini mazhab siapa? Syafi'iyah. Boleh mengusap sebagian kepala. Ingat yang ada dalam mazhab Syafi'iyah itu boleh, bukan anjuran. Bapak Ibu bisa baca di Matan Abu Syuja, Syafi'iyah hanya menyebut boleh, bukan anjuran. Wajib jizik dan sah wudunya seseorang ketika dia mengusap sebagian kepala, bukan dianjurkan mengusap sebagian kepala. Sehingga semua madhab sepakat yang paling dianjurkan ketika mengusap kepala utuh satu, semua madhab. Sampai pun madhab yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Namun dalam Syafi'iyah hanya mengatakan boleh, bukan dianjurkan. Makanya kalau selalu komitmen mengusap kepala yang paling bagus sebagian, keliru, ini kebalik malah. Yang boleh jadi sunnah, yang sunnah ditenggelamkan. Ini salah dalam memahami pernyataan para ulama. Jadi yang benar mereka menganjurkan untuk mengusap seluruhnya, tapi membolehkan mengusap sebagian. Boleh sama anjuran, lebih tinggi mana Pak? Anjuran lebih tinggi. Yang kedua, tentang bolehnya di sini ulama khilaf. Apakah boleh ataukah tidak boleh? Syafi'iyah boleh, ulama yang lain tidak boleh. Dan dalil Syafi'iyah adalah hadis ini. Mughirah bin Syu'bah menceritakan Nabi SAW hanya mengusap jambul beliau, sedangkan bagian belakang tidak diusap. Berarti itu dalil boleh mengusap sebagian kepala. Tapi ini dibantah oleh jumhur. Pendalilan ini enggak benar. Karena kalau boleh mengusap sebagian, berarti yang dilakukan Nabi SAW cuma usap jambul selesai. Namun ternyata yang beliau lakukan bagaimana? Beliau melanjutkan ke belakang. Itu menunjukkan bahwa yang diusap tidak hanya jambul, tapi seluruh permukaan kepala. Sehingga kembali kepada hukum asal bahwa mengusap kepala itu seluruhnya, meskipun boleh terbuka sebagian. Baik. Nah, menurut pendapat yang kedua ini ada batasannya. Kapan batasan hanya boleh mengusap jambul saja? Batasan ini pernah disampaikan oleh Imam Ahmad bahwa boleh mengusap jambul jika yang pertama al-isti'ab. Penutup kepala itu menutupi seluruh kepala seperti surban. Nah, surbannya sahabat itu, surbannya Nabi SAW dan para sahabat menutupi kepala, kemudian dikalungkan ke leher sisa kainnya, sehingga seperti helm. Ini semuanya ketutup seperti helm ya. Itu surbannya para sahabat. Orang Arab semuanya pakai surban, baik muslim, kafir, Yahudi maupun musyrikin. Cuman surbannya para sahabat seperti helm. Jadi semuanya ketutup, sisa kainnya dikalungkan di leher. Makanya kalau ada orang yang pakai surban, kita tanya dulu, ini surban gaya sahabat atau gaya Abu Jahal? Kita enggak tahu. Sehingga yang lebih tepat, surban itu masalah budaya ya. Tutup kepala ini masalah budaya. Mau surban silahkan, tidak surban silahkan. Karena surban bagi mereka yaitu pakaian kebiasaan. Orang munafik juga pakai surban, Yahudi juga pakai surban. Makanya ada surban gaya Yahudi yang disebut dengan toya lisan. Kemudian dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang membiarkan sisa kain surbannya menjuntai sampai melebihi paha, dan itu tanda kesombongan. Dan biasanya pelakunya orang munafik. Makanya semuanya pakai sorban tapi punya gaya yang berbeda-beda. Salah gaya ini, salah niru ya. Baik. Karena itu penting untuk melihat seperti apakah bentuk sorban. Kalau misalnya orang mau memakai sorban dalam rangka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kesimpulannya tadi yang syarat yang pertama adalah dia harus isti'ab, menutupi seluruh kepala. Yang kedua, susah untuk dilepas. Karena itu Imam Ahmad ketika ditanya, boleh enggak orang pakai kolan suah seperti ini, peci-peci kayak kita ini, yang bisa dipakai sambil berlari ya. Kalau sorban kan enggak bisa. Boleh enggak peci seperti kita ini tidak dilepas kemudian diusap atasnya? Beliau menjawab, enggak boleh, karena gampang dilepas. Beda dengan surban dulu. Surban dulu kalau dilepas makainya bisa 5 menit ya, makainya itu lama. Makanya kalau sering dilepas ketika wudu akan menjadi masyakoh, beban berat tersendiri bagi mereka, sehingga Islam membolehkan untuk tidak dilepas. Ini ceritanya kenapa madhab jumhur tetap menekankan bahasanya dalam wudu orang ketika mengusap kepala harus keseluruhan dan bukan sebagian. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Ada yang ingin disampaikan silakan. Tidak ada. Pertanyaan tentang batasan muslim boleh menunjukkan kesombongan depan kafir kalau masa sekarang bagaimana? Jadi muslim boleh menunjukkan sombong di depan orang kafir itu ketika kapan? Jawabannya adalah ketika terjadi ketegangan. Sehingga kalau suasana normal, enggak ada ketegangan, ya santai saja biasa ya. Tidak perlu nyombong-nyombong. Tapi kalau terjadi ketegangan, ya, datang gerombolan orang kafir, ya, memakai pakaian merah, membawa motor King, kemudian dibelayer-belayer di dekat masjid, sambil melempari masjid. Kalau kayak gini jangan dibiarkan, kejar sampai dapat. Karena ini tindakan penistaan terhadap masalah agama. Kenapa kok masjid yang diserang, bukan gereja? Kenapa yang kan sama-sama tempat ibadah? Kenapa bukan rumah penduduk? Karena dia membenci masjidnya. Dia membenci karena alasan agama. Sehingga berhak bagi kaum muslimin untuk melakukan pembelaan diri dan nyerang balik. Alhamdulillah, insyaallah muslim punya wibawa dalam masalah ini. Meskipun media selalu menyudutkannya, tapi mereka enggak mampu. Media itu mau menghancurkan Islam sehancur-hancurnya tapi enggak mampu. Dan mau mengangkat kekufuran setinggi-tingginya juga enggak mampu. Mau mengangkat kemunafikan setinggi-tingginya enggak mampu. Mau menghancurkan kaum muslimin serendah-rendahnya enggak mampu. Itu keterbatasan media. Dan ini yang bisa saya simpulkan melihat bagaimana gerakan media di Indonesia. Ada berbagai macam media-media milik orang-orang kafir itu. Sudah berusaha untuk mencari aibnya orang muslim, enggak ketemu. Berusaha untuk menutupi aibnya orang kafir dan pendukung orang kafir juga kesulitan. Itulah media. Alhamdulillah, Allah yang jaga. Maka silahkan media bicara, nanti akan semakin ketahuan betapa jeleknya dia, kan gitu ya? Betapa jeleknya dia. Wallahu a'lam. Selanjutnya apa? Enggak jadi ya? Oh, enggak jadi. Baik. Orang yang kidal itu bagaimana? Ketika makan, pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri? Kidal itu nulis ya. Kidal itu bukan berarti tangan kanannya enggak fungsi. Kidal itu tangan kanannya berfungsi tapi tidak dominan. Baik. Di sini yang enggak kidal angkat tangan. Yang enggak kidal angkat tangan. Hampir semuanya enggak kidal. Praktekkan makan tangan kiri, bisa? Bisa? Selesai jawabannya. Yang enggak kidal makan tangan kiri bisa? Bisa. Yang kidal makan tangan kanan bisa? Jawabannya itu. Sehingga kidal bukan alasan. Orang yang enggak kidal, saya tidak kidal, saya makan pakai tangan kiri bisa. Orang yang kidal berarti makan pakai tangan kanan pun bisa. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Makan berdiri. Kebiasaan di masyarakat ada standing partai. Tanpa standing partai pun berdiri ya. Bahkan praktek itu bisa kita lihat di Suciati, di masjid ini maksudnya. Pas hari Ahad pagi, karena nggak dapat tempat, ya, 1.500 jemaah ya, disediakan makan pagi di bawah. Kadang ono sing cukup ndok siji pangan, ya, cukup tempe siji di pangan. Daripada ngantri dari belakang, dia langsung jalan pintas, cukup ndok gesek, cukup tempe gesek. Baik. Nah, yang seperti ini boleh atau tidak? Makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri, ulama khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang menilai makruh, ada yang mengharamkan. Jadi ada tiga pendapat. antara boleh makruh haram. Dan wallahu a'lam, saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan makruh, sehingga tidak terlarang secara mutlak. Karena itu dalam kondisi dibutuhkan boleh. Nabi SAW pernah melakukannya, demikian pula sahabat yang lain juga pernah melakukannya. Dan insyaallah pendapat ini yang lebih mendekati, wallahu a'lam. Tapi kalau sekiranya bisa untuk duduk, lebih baik duduk. Makanya kita nyebut mangan kok ngadeg, sopan enggak? Enggak sopan, ya. Kalau pelakunya anak kecil, baik kita ditoleransi. Nek pelakunya ustaz, wah itu bahaya. Itu bahaya. Sehingga ketika kiai atau siapapun tamu undangan, orang-orang yang punya posisi, meskipun standing party, tetap dipersilakan untuk duduk. Yang awam-awam berdiri enggak apa-apa, ya. Yang para kiai, para guru, kalau bisa jangan berdiri, izin. Maka dia dikasih tempat untuk duduk. Wallahu a'lam. Pun cekap, ya. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita nunggu pengumuman. Jadi ditutup enggak jalan ini? Hah? Tetap ada? Oh, tetap dibuka. Oh gitu. Kalau dari timur dibuka nggak? Sepeda motor. Baik. Akses saya kan dari timur, ya. Kalau akses saya ditutup, kajian libur aja. Baik, insya Allah tetap masuk, ya. Insya Allah tetap masuk. Baik. Meskipun dalam suasana ada perbaikan jalan di sekitar masjid, kita tetap istiqomah untuk kajian. Semoga Allah mudahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.